Lukas tipu pulusara. Kasara gogoi amanindou Yesus kasara kuduat. Lepa ai panindou kuanangan kamatania sara katalagat si pasi ulu nia. Tuhan, gelai kai manindou keleu igelayake si pasi ulu nia si Johannes. Kuanangan kamatada Yesus. Ke manindou kam kisele nukukua kam. Ukui bule itu puneni onim ioi primatatnu. Ake kan mai sineng gogoi si memet nia. Ape ake jo mai. Ai poi kai leu aku ape kan kai senen si pusesele katubu mai. Samba bui nukau kai kapasi si boa. Lepa kuanangan kamatada si pasi ulu nia. Ai baik kakam si ei kalalep suruak nia tengah moi masih kuah kamata nia. Suruah kubale boi ki kekeu telu roti. Amoyan poi suruakku barania kapwe janan. Tak anai tetap nakenenku kasia. Kuanangan te si kudu kabaga kise, bak gege jake bagaku. Atulek krengan matat baliu, amerep mankai tatogaku. Tak momoi kutusuru, masih ake apa-apa kekeu. Kukua nia kamatamui, kenanen tak tusuru nia, masih kau katubu nia kalulut pasusuru wakda. Tak poi kalulut te mamaila nia manindou, tak iso sopi itu suru samba ikau kasia apa besia kenen nia. Ia tek lulu nia kukua kamatamui. Tidau kam tua akek kakam. Gaba kam nusesese kam. Lulu kam tububuka akek kakam matat baliu. Aipoi senen sipani nindo masih sisilo. Samba sipasi gagaba masih sesese. Samba sipasi lululu tububuka akek kasia matat baliu. Ai pak sara ukui katalagamui ke itidou iba togania ulo le ikakau silit iba ele ke itidou ajolou telenganga le ikakau siri manua sikatai tebai kam nuagai kam masikau simaeru kata togamui sarapei ukui mui ka sorga ikakau ke cacipunenan kasia si paninindou katubunia. Kasara gogoi ayusia ke Yesus sanitu tayagai manibo katubut sara siri manua. Kel ay bela sanitu agay nangan manibo tayagai manibo nenda. Makisinangan kabagada siri manua simigi. Tapoy ay piga pa sipasikukua. Kageget Belzebul utira sanitu le ayoy isua ke sanitu. Sabagai raoba masisibo Yesus tidorangan ipakoinong kiseyet sibaraka sorga. Tapoi ia gaile Yesus pinatup-tupda kuanangan kamatada. Senen primatat cipa agra pasasambada mata tangeule primatat ninda. Samba senen lalep cipa agra pasasambada maka kataile. Oto kepa agra baik sanitu pasasambada mata tompak primatatnya. Anu kua poik kam kageget Belzebul le kuusiake sanitu. Kek kageget Belzebul baik kusia kek sanitu, kageget kasihan lek rapasi usi sanitu si pasi uluimui, siangan lek geti masih ukum makek kam. Tapoi kek kageget teka manua lek kusia kek sanitu, amoyan te primata teka manua kakam. Kek sara si magege si barapa mate ijago lalep nia, tak malilimai bibilet nia. Tapoi kek moi si saliu gege nia masih laba samba masih kelakek nia, alak nangan pamatenia, katoneman bagania, rau-rau nangan sangamberi bibilet nia, parube nangan nia. Kase si taipa ale aku, si sagangi aku tenia, samba si taipa ale aku masiruru, si pasisa saragai tenia. Kele aibela sanitu katubut sirimanua, pu tebak nangan kakuduat simagarak, masigaba kuduat puariat, tapoi kalulut taisese kuanangan. Kusosok-sok anlek kalalep si kadewa kenenku. Einia, icok nangan lalep nenda amalinaan, samba amalaingengan bagai. Lepa einia masih sogai pitu sanitu bagai si salu belek katainia. Oisia, buku durangan katubut sirimanua nenda. Makopek nangan katai sirimanua nenda, belek-belek kapanandat nia. Ai pelek maninibo Yesus, panibonangan sarasina nalep katalagada simigi, kuanangan kamatat Yesus. Bulan mauk tunghina situ tua ke matam sama situ toni ekeu. Kuanangan Yesus. Bulat si mauk tuk ia tesipasi arep sama si doni tiboye taika manua. Kele ara paruru siri manua simigi kamatat Yesus, tada kenangan masih kuah kamatada. Redenan siri manua nekne, redenan si jole. Katua gayat le ragagaba. Tapoi tak tuka kau katua gayat apa-apa kasia, sarat katua gayat Nabi Jona le. Aipoi kele Nabi Jona bailu katua gayat kata Ninipe, kiset dalew et tokat siri manua, bailu katua gayat ka siri manua redenan nekne. Kagogoi pasi hukuman tu susuru terimata sinanalep sibara kakayaman sambadda redenan nekne samba masih seleake sia. Aipoi rimata nekne barania katutut polak oinia masyarep sikut patuat Salomo tapoi sene ai sisalu pele beunan Salomo. Kagogoi pasi hukuman tu susuru te taininife sambadda redenan nekne samba masih seleake sia. Arabawake poi paatuadda kasia aarebda ngantoman Jona. Ta poi se ai sisaliu pele beunan Jona. Ta anai kasepa situnam alito lepa liput naket nangan nia ele ikau nia katei bulukbuk. Kakuduat pualitoa le ikakau nia bule raicok patok nia sia sio oi. Mata iate alito tubu. Kek malacat matam ma patok leuk sangalio tubum. Tapoi kek maramun matam, magep-gep nangan sangalio tubum. Oto pagaba, bui ibailu geb-geb patok si kudu katubum. Kek ma patok sangalio tubum, beri goisok si magep-gep tak iso sopi ima patok sangalio nia, kele itoroi ekeu alito. Lepa ay panibo Yesus, sokai nangan nia saratai parise mukom kalalip nia, ei nangan lewet Yesus mukom sedda. Kele ai cok si parise ta ai bui kabenia Yesus ke mukom nia, maki senangan kabagania, kuanangan kamatania si Tuhan. Kam tai parise, sarat tetei pulokat samba mangkok lek nulilina ake kam, tapoi kabagania geti asut an si rauro samba katai. Patek tai kai mui patuat, tak tai kamanuma si berake udut nia, nia leuet masih berake bagania. Apa si babara kabagat pulokat samba mangkok mui, ia tek nupau urua ke kam kasih mageba. Ia peite malinat nangan sangam berinia ke kam. Paante ke kam tai parise. Sapar pulu si barakararo, sare sabagulemui nukau kam katai kamanua, tapoi purai poat sama nuntut baga katai kamanua geti tak nupulece kam. Nenek bui tak tugalayake, tapoi nenda bagai bui tuoreake. Paante ke kam tai parise. Noba kam udenan siweki ka uma parurukat, samba noba kam raroroi kam siri manua ka pasakiat. Paante ka kam, kelek rate sita anai to gayat lek kam, rapera udut nia siri manua taya gaira nia. Kuanangan sara kata lagada siagai surat. Guru, anu paloloyan kai katibuyet nunene. Kuanangan Yesus. Paante ka kam leu kam siagai surat. Engkau le kam beranenda siri manua simasane, tapoi kam geti beri sara simungai mui tak nobak kam nurapiake kam. Paante ka kam, nugalai kam simalainge ratera tai nabi, tapoi teke bukat mui le ama simateyake sia. Oto anu munengakean kam obak nabaga mui sigalai rateke bukat mui, sia masimateyake tai nabi, kam masih palainge ratera. Ia te lulunia sikut patua teka manua masih kua, kukoi niake tai nabi sambatai apostel kasia, sabagai ramateake, sabagai rapa oreji. Bule tulumunake logaura tai nabi kasiri manua redenan nekne, barania kapanandat polak pele, barania kalogau Abel aili kalogau Sakaria, simateake nenda ka okak kuduat pasibuluat, samba uman tai kamanua. Kukua nia kamatamui, sangam beria nekne mululumun legeti kasangarit denan nekne. Paante kakam siagai surat, kukuksik puagayat nuka ake kam, tapoi kam tak tuguru kabagania, samba siri manua siobak tuguru nukera kam. Kele aitutu Yesus sedda, tada kerangan simakope siagai surat, samba tai parise masih golu Yesus, samba maigi paisekat rakua katubunia. Ibara uka akenenda sara tiboyet si bebela kangangania bule ioi ralaba nia.